Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah akan meninggal dunia, di detik-detik terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin yang sedang melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah membuka tirai rumahnya lalu melihat kepada kaum muslimin yang sedang menunaikan salat berjamaah. Ketika itu Rasulullah terlihat oleh para sahabat sedang tersenyum, dan itulah yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka teringat dan terkenang dengan senyuman manis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa senyuman adalah satu hal yang melekat pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang paling banyak tersenyum. Rasulullah adalah orang yang paling sering memberikan wajah ceria, bermuka manis di hadapan para sahabat. Seorang sahabat bernama Abdullah ibn Al-Harith radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan akthar tabassuman min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat ada orang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali sahabat melihat Rasulullah, selalu mereka melihat Rasulullah dalam kondisi tersenyum, bermuka manis di hadapan mereka. Dan itu yang membuat hati mereka tertarik kepada Rasulullah, dan itu pula yang membuat banyak orang simpati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, senyuman memang merupakan jalan untuk membuka hati manusia. Senyuman banyak menjadikan orang-orang yang tadinya musuh menjadi kawan. Mereka yang tadinya menjadi rival, tetapi kemudian mereka menjadi sahabat yang akrab karena senyuman yang kita berikan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Senyuman adalah indikasi dari baiknya akhlak, dari baiknya budi pekerti, dari mulianya sifat-sifat yang kita miliki. Ikhwatal iman rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tersenyum, tetapi juga mendorong para sahabat, mendorong para sahabat untuk juga tersenyum di hadapan saudaranya. Rasulullah bahkan mengatakan bahwa senyuman bagian dari sedekah dan akan mendatangkan pahala. Rasulullah mengatakan, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Barangkali kita tidak punya banyak harta untuk berinfak. Barangkali kita tidak punya banyak uang untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita masih memiliki senyuman yang bisa kita berikan kepada saudara kita, dan itu akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita tidak boleh mengabaikan dan menafikan kebaikan sekecil apapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum, bermuka manis di hadapan saudaramu. Tidak bermuka masam, tidak bermuka cemberut, tetapi senyuman yang kita berikan kepada saudara kita. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harusnya melekat pada diri dan sifat pribadi muslim karena mencontoh nabinya. Mudah-mudahan ikhwatal iman, kita bisa memberikan sesuatu untuk saudara kita yang menjadi akhlak, ciri dari akhlak mulia kita, dan menjadi pembuka jalan bagi hati banyak manusia, yaitu dengan tersenyum. Tidak banyak tenaga yang kita keluarkan, tidak banyak energi yang kita buang, hanya dengan tersenyum akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi senyuman yang tulus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.